Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan. Thumma la yu'zanu lilladzina kafaru wa lahum yasta'tabun. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم القيامة. Berkata Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Wa annahu la yuqbal lahum uzrun. Bahwasanya orang-orang kafir tidak akan diterima uzurnya. Wala yurfa anhumul iqab, dan tidak akan diangkat siksaan dari mereka. Artinya mereka pasti disiksa, diazab. وَأَنَّ شُرَكَاهُمْ تَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, dan sesungguhnya sembahan-sembahan yang mereka sembah dahulu di dunia berlepas diri dari mereka sendiri. وَيُقِرُّونَ أَنفُسُهُمْ بِالْكُفْرِ وَالْإِفْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ, dan mereka menetapkan bahwasanya diri mereka sendirilah melakukan yang telah melakukan kekufuran, kedustaan atas nama Allah. Faqala wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan, dan ingatlah pada hari kiamat nanti, nab'atsu, kami akan membangkitkan, min kulli ummatin shahidan, masing-masing dari umat seorang saksi, yushhadu 'alaiha bi'amalihim, dijadikan saksi sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wa madza ajabu biha da'i ilal huda, lalu apa yang mereka tanggapi dari seruan-seruan para rasul, anbiya dan rasul mursalin, du'at, ngajak kepada hidayah, apa tanggapan mereka? Apakah mereka memenuhi panggilan hidayah atau tidak? Wa dzalika asy-syahidu allazi ba'athallahu azka asy-syuhada wa 'adaluhum. Saksi-saksi tersebut adalah yang Allah utus, yang Allah bangkitkan, azka asy-syuhada, para saksi yang paling mulia, yang paling adil. Siapa mereka? Wa humur rusul ladzina idza syahidu tamma 'alaihimul hukm. Mereka adalah para rasul, utusan-utusan Allah. Alladzina idza syahidu, yang mana mereka apabila menjadi saksi, maka akan sempurna, selesai seluruh perkara. Ini keadaan hari kiamat, tentang keadaan orang-orang musyrikin, yang mana para anbiya dan rusul sebagai saksi atas apa yang mereka perbuat. Reaksi apa yang mereka lakukan setelah para anbiya dan rusul dan para pewarisnya yang menyampaikan kepada manusia, apakah mereka menyambut hidayah atau tidak? Sehingga tsumma la yu'zanu lilladzina kafaru, orang-orang kafir maka tidak diberikan uzur, karena mereka ya'lamuna butlanahu wa kadzibah, karena mereka mengetahui kebatilan yang mereka lakukan dan kedustaan yang mereka lakukan. Wala yu'dhanu lilladzina kafaru fil i'tidar. Mereka tidak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena i'tidarahum ba'da ma 'ulima yaqinan. Butlan ma hum 'alaih. Karena permohonan maaf. Cari-cari alasan setelah ilmu sampai kepada mereka dengan yakin akan menggugurkan apa yang ada pada mereka. Artinya tidak diterima lagi. Ya karena sudah tahu, yakin. I'tidarun kadzib la yufiduhum syai'a. Dusta mereka. I'tidar menganggap atau meminta uzur, tapi dusta, tidak memberikan manfaat apa-apa. Wan talab aidan rujuu ila dunya, walaupun mereka juga kembali kepada dunia. Liyastadriku lam yujabu wa lam ya'tubu, tetapi tidak digubris, tidak dianggap. Walaupun mereka pengen kembali ke dunia, nah tidak diberikan kesempatan lagi. Bali badiruhum al-adab al-shadid alladhi la yukhaffaf anhum min ghairi indar wal imhal min hinin yarawnahu. Bahkan seketika itu langsung disegerakan azab yang sangat pedih kepada mereka, tidak diringankan dan tidak diundur, tidak dinanti-nanti, ya langsung. Min hini yarawnahu, semenjak dia melihat langsung. Liannahum la hisab alaihim, liannahum la hasanata lahum. Karena mereka tidak dihisab, dalam artian tidak ada kebaikan lagi pada mereka. Wa innama tu'adu amalum wa tuhsa. Hanya saja, kata Imam Sa'di rahimahullah, amalan mereka dihitung. Ya, wa yuqifun alaih wa qarirun bima yaftadihun. Mereka nah, dihadapkan dengan amalan-amalan itu, ngaku enggak? Yuqirrun. Dan mereka mengakui dan terbongkar kejahatan-kejahatan mereka semuanya. Ini yang dimaksud kata Imam Sa'd rahimahullah, li'annahum la hisab 'alaihim. Ya bukan yang dimaksud la hisab di dalam kitab tauhid bukan, tapi maksudnya di sini adalah kata Imam Sa'd rahimahullah, li'annahum la hasanat lahum, karena mereka sendiri enggak punya kebaikan, sehingga amalan mereka dihitung dan mereka dihadapkan dengan amalan mereka, apakah mereka mengakui kamu sudah melakukan ini. Ya, dan dibongkar kejahatan-kejahatan mereka. Nah, kemudian dicemplungkan ke dalam naru jahannam. Ya. Sedangkan di dalam hadis disebutkan, inna fa'idha jiyab jahannam tuqal bi 70 alf zimam, ma kulli zimamin 70 alf malak. Mereka dirantai, ditali dengan 70 alf, 70 ribu rantai tali, diikat satu orangnya. Allahu Akbar, satu tali aja, satu ikatan saja udah sesek, apalagi 70,000, 70,000. Mana itu? Tuqal bi 70,000 zimam, kulli zimamin 70,000 malak. Satu ikatan ditarik oleh 70,000 malaikat. Allahu Akbar. Itu diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Wa yushraf 'anuq minha 'ala al-khalaiq. Kemudian diangkat, diperlihatkan kepada seluruh makhluk. Nah, Allahul Musta'an. Betapa ngerinya azab dan siksaan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, sehingga mereka tidak ada uzur lagi, tidak bisa berdusta lagi, tidak bisa beralasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadlu barakallahu fikum.